perlu, wahai cintaku. Kamu pegang hatiku di tanganmu, tapi belum kau peluk mendekatku. Aku bagaikan malam, namun tiada berbintang. Aku bagai tanah gersang yang menanti air hujan. Kau menggantungku, kau menggantungku, kau menggantungku, kau menggantungku. Ya iyalah, ya iyalah, ku mau diriku menjadi pendampingmu. Ya iyalah, ya iyalah, ku mau diriku bahagia bersamamu.